Wa min hadza. Ha? Halaman 260. Matan wa min hadza. Matan. Ya. Kayak yang sawah masalah belum masalah halaman halaman 261 belum ya sampai 261. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil akhir. Kita lanjutkan di sawah terlebih dahulu. Masalah Allah wa Rasulullah li zawjatihi faradati min zimati salatu maratin khilala salati sanawatin kullu sanatin maraton maraton fama hukmu zalika aljawabu yus'alu maza yuridu bihazal lafzi inqala innahu yuridu bihaza atolaku yuridu bihaza atolaku wako atolaku faiza wako a awalu maraton awala maraton summa roja'a summa wako a maraton saniyatan maraton saniyatan waraja'a fasali satu latakinu lahu. Nah, masalah tawqala rajulun, seandainya seorang suami berkata pada istrinya, engkau telah keluar dari tanggung jawabku selama 3 kali, selama 3 tahun, setiap tahun sekali, apa hukumnya? Jawabannya perlu ditanyakan pada suami, apa niat dia ketika mengucapkan kata-kata itu. Jika dia niatkan dengan hal itu adalah cerai, maka cerai telah sah. Fa'idha waqa'a awalam ma'otin, maka jika telah terjadi pada kali yang pertama, summa ja'a, kemudian dia merujuk, kemudian terjadi kali yang kedua, kemudian dia merujuk, maka untuk kali yang ketiga ya, perempuan tersebut tidak halal baginya. Ya, senang. Amin hada babul kinayat min kulli syai'in lahu syari'un wa kinayatun fasarihu al-lafdu alladhi la yahtamilu siwa mawlu'ihi wal kinayatu ma yahtamiluhu wa yahtamilu ghayrahu lakin idha nawa awiqtarinat bihi qarinatan awiqtarinat bihi qarinatun sara tasarihi. Fakadhalika masailul aymani al-fatuha yurja'u fiha ila niyatil khalifi wa qasdihi hatta ila niyata tajalu lafdhu al-ama khasan wal khasu aman wa yambagi an yura'a fi al-fadhi nasi arafahum urfuhum wa awahiduhum fa inna laha dakhlan kabiran fi ma'rifati muradihim wa maqasidihim. Nah, min hada dan termasuk soalnya adalah babul kinayah, bab tentang kata kiasan dalam segala bidang. Wa min hada babul kinayah, dan termasuk soalnya adalah bab kinayah, min kulli syai' lahu sharihun wa kinayah. Segala sesuatu itu ada kalimat tegasnya dan kalimat kiasannya. Yang dimaksud kalimat tegas adalah kata yang tidak mengandung kemungkinan makna kecuali makna aslinya. Makna yang kata terlebut diletakkan untuk makna itu, kalau mau detailnya. Mudhu' diletakkan, yang kata itu diletakkan dibuat untuk makna itu. Sedangkan kinayah adalah kata yang yahtamilu dimungkinkan dimaknai dengan makna dasarnya, wa yahtamil ghairahu dan dimungkinkan dimaknai dengan makna yang lain. Akan tapi jika seorang itu berniat dengan kata berniat atau iktaronat bihi bergandengan dengan kinayah, qarin atau indikator, jadilah kinayah seperti sari. Maka sharih itu ada dua macam, ada sharih binafsihi, sharih dengan sendirinya, ada sharih bil qarinah, sharih karena sebab indikator yang mengitarinya, konteks, suasana, diucapkannya satu kalimat tersebut menyebabkan kinayah itu menjadi sahih. Misalnya cerai, ketika seorang mengatakan ya sudah kita bubar, dan konteksnya, suasananya menunjukkan maknanya adalah bubarnya rumah tangga, maka itu sharih. Sharih sebagai cerai. Demikian juga kasus Aiman sumpah, lafadznya itu mengacu pada niat orang yang bersumpah dan niatnya. Dan kaidah ini sebagaimana pernah kita singgung adalah solusi untuk para PNS. Nah, lafadz sumpah mengacu pada niatil halif, niat orang yang bersumpah dan maksudnya di catatan kaki, dengan syarat lafadz memungkinkan untuk diniati dengan niat tertentu. Hatta inna niat, sampai-sampai niat itulah yang menjadikan satu lafadz yang umum jadi khusus, yang khusus jadi umum. Bayambari dan sepatunya yura'at diperhatikan fi alfadhin nas, berkaitan dengan ucapan orang, apa yang jadi kebiasaan, apa yang jadi budaya mereka dan kebiasaan mereka. Karena budaya, karena awaid, kebiasaan itu memiliki dakhalan kabiran, peran yang besar untuk mengetahui maksud dan maksud dari satu kata yang diucapkan oleh seseorang. Nah, Mas Agus. Allah Ta'ala astarihu walladhi la yahtamilu ghairal ma'na bil mawdu' lahu aw kama qala asy-syekh rahimahullah مثل أن يوقف بيته فيقول بيتي وقف فهذا صريح، لكن لو قال بيتي تصدقت به على أولادي فهذا كناية، وفي الطلاق طلقت امرأتي هذا صريح، وقالوا فارقتها كناية. والفرق بينهما من حيث الحكم أن الصريح يثبت به مقتضاه بدون نية، والكناية لا يثبت بها مقتضاه إلا بنية أو قرينة. نعم، yang namanya lafaz sharih adalah lafaz yang tidak mengandung kemungkinan makna makna selain makna yang maudhu' lahu. Kata itu dibuat untuk itu. Itu sebagian dalam perkataan penulis. Misal seorang itu mewakafkan rumahnya dengan mengatakan rumahku adalah wakaf, maka ini lafadz sharih. Seandainya dia mengatakan rumahku kusedekahkan kepada anak-anak aku, maka itu kinayah, maknanya ambigu, multi tafsir. Bisa artinya wakaf, bisa arti yang lainnya. Sedangkan dalam talak, contoh lafadz sharih, kuceraikan istriku, maka ini contoh sharih. Sedangkan ucapkan aku berpisah dengannya, ini kinayah. Apa yang dimaksud dengan berpisah? Wal farqu bainahuma, dan perbedaan di antara sharih dan kinayah dari sisi dampak hukum. Kalau lafadz sharih, maka ada padanya konsekuensi lafadz tanpa perlu menanyakan niat pelaku. Niat kinayah, maka tidak ada konsekuensi dari lafaz kecuali biniyatin, dengan niat. Maka kita tanyakan apa niat si suami, apa maksud suami pada saat mengucapkannya, bukan setelah niat belakangan. Atau karena atau adanya indikator. Kalau yang diinginkan adalah dari lafadz kinayah tadi, yang diinginkan adalah lafadz tertentu yang sharih. Ya, monggo ibar melu ngaji di situ semangkat, po, terserah. Ibar kan, ya 5 hari kerja ya tekan asar. Nah, kemudian kaidah berikutnya al-kaidah tsaminatu wal khamsun, kaidah yang ke-58, al-hukmu yatu ma'ilatihi wujudan wa adaman, hukum itu mengikuti ilahnya, adanya ada ilah ada hukum, tidak ada ilah tidak ada hukum. Wa hadhi qaidatun 'azimatun wasi'atun tuhitu aw takatu tuhitu bil ahkami syar'iyyati. Wa'ilatul hukmi hiyal hikmatu syara'iyatu bisababil amri bihi amin nahyi anhu amin ibahati. Wallahu ta'ala hakimun lahul hikmatu fikuli ma syara'ahu li'ibadihi minal ahkami. Waqad yanussus syari'u alal hikmati waqad yastambitu hal ulama'u bifasabi ma'rifatihim lima qasidi syari'il amati wal khasati. Waqad yatafiquna alaiha bifasabi zuhuriha waqad yatanazza'una fiha waqad yakunu lil hukmi aidatu illalin mata wujida wahidatul minha tabatal hukmu waqad takunu ilatan majmu'atan min aidati awsafin la tatimu illa bijtima'iha wal qalilu minal ahkami la yafhamul ulama'u laha hikmatan bayyinatan wa yastamuna al ahkamat ta'abudiyata ai alaina anna ta'abada bihi wa illam nafham hikmatahu wa li hadzal asli amsilatun la tuhsa taqaddama bil usuli sabiqati kathirun minha walamma su'ila sallallahu alaihi wasallam 'anil hirati qala innaha laysat binajisin innaha minatawafina 'alaikum mattawafat wa 'allala bi kasrati tawaf tawfaniha wa taraddudiha 'alan nasi wa idhamil masyaqqati fiha law hukima bi najasatiha fadala 'ala anna hadzal hukma wa huwa taharatu tabitun laha wa lama huwa sunnaha bil khilqati wa lama huwa walima huwa aktsaru taufanan wa masyaqqatan minha. Nah, ini adalah kaidah yang penting yang luas cakupannya meliputi atau hampir meliputi semua hukum syariah. Dan ilah hukum itu adalah hikmah syariat. Hikmah yang membahas tentang sebab diperintahkan, sebab dilarang, atau sebab dimubahkannya satu hal. Dan Allah Ta'ala adalah Zat yang Hakim, memiliki hikmah dalam semua yang Allah syariatkan pada hamba-hambanya berupa hukum. Nah, tentang ilah, maka waqad yanussus syari', terkadang syariat Allah telah menegaskan hikmah atau ilahnya. Dan terkadang ulama mengambil istinbath tentang apa ilahnya sesuai dengan kemampuan pengetahuan mereka tentang tujuan Allah dalam menetapkan syariat, baik tujuan yang umum ataupun khusus. Maka di sini diisyaratkan dua jenis ilah, ada ilah yang mansus berdasarkan nas, dan ada ilah yang merupakan ijtihad ulama. Nah, kemudian ilah yang ijtihad ada dua macam. Waqad yattafiquna 'alaiha bihasabi dhuhuriha, jadi mereka sepakat dengan ilah tersebut sesuai dengan kejelasan ilah. Dan waqad yatanaza'una fiha, dan boleh jadi ulama berselisih pendapat. Dan boleh jadi satu hukum itu punya beberapa ilah, kapan saja dijumpai satu darinya ada hukum. Namun boleh jadi takunu adalah ilah itu adalah kumpulan dari sejumlah ilah. La tatimu maka hukum tidaklah ada kecuali dengan, atau ilah tidaklah ada kecuali terkumpulnya terkumpulnya itu semua. Walqalil minal ahkam, dan sedikit dari hukum yang para ulama, hanya ada sedikit hukum yang ulama tidak bisa memahami hikmah yang jelas darinya, yang ditemani dengan ahkam ta'abudiyah. Ay alaina, atas kewajiban kita untuk beribadah dengannya meskipun kita tidak faham hikmahnya. Waliha dan asli, dan untuk kaidah ini terdapat banyak contoh yang tidak bisa dihitung. Takut dan telah lewat fi usulil syafiqah, di kaidah-kaidah yang lewat banyak darinya. Tatkala Nabi SAW ditanya tentang kucing, beliau mengatakan dia tidak najis karena dia suka mengelilingi kalian. Maka beliau beralasan dengan banyaknya dia mengelilingi kita dan bolak-baliknya dia menjumpai orang lain, dan beratnya kesulitan seandainya divonis najisnya najisnya kucing. Padahal maka ini dalil menunjukkan bahasanya hukum ini yaitu suci ada bagi kucing. Wa walimah wa dunaha fil khilqah, dan pendapat sesaji dan hewan yang lebih kecil ukurannya dari kucing. Demikian juga berlaku untuk hewan yang lebih banyak mengelilingi manusia dan yang lebih wa masyaqqah, dan lebih berat. Seandainya harus difonis najisnya minha daripada kucing. Matanya dulu, jelaslah. Al-himar. Al-himari wal-mabuli wa-shidani wa-qawla ta'ala iwaskin Nabi SAW ya'murhum bil-ma'rufi wa-yandahum wa-yandahari wa-yukirlu lahumutul libati wa-yukhadimu alaihim wa-bara'is wa-kulu ma'amra bihi fahwa ma'rufun syar'an wa-aqlan wa-kulu ma'nah nahya anhu manaha anhu aqulu manaha anhu aqwa min qawlin sya'an wa aqlan aqulu ma abahu aqwa tayyibun aqulu ma haramahu aqwa khabithun wa hadhihi ilalun jami'atun tashmulu jami'a syari'ati wa anwa'iha wa afradiha tafsilun li hadhihi jumalil jami'ati amin nadina lil jami'ati tahrimuhu kullu mu'amalatin tahrimuhu kulla mu'amalatin fiha qararun wa tahrimul khamri wa huwa kullu ma khamarul aqli aqla khamarul aqla wa tahrimuhu lil ghashi fil mu'amalati wa ghairiha. Nah, contoh yang lebih sulit untuk lebih banyak bersentuhan dengan manusia adalah kedai, bakal, dan anak-anak. Itu maksudnya anak kecil yang masih hompol sembarangan. Waqala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman tentang mendeskripsikan nabinya bahasanya Muhammad adalah memerintahkan mereka yang baik-baik, melarang yang buruk, menghalalkan yang thayyib, yang enak-enak, yang tidak berbahaya, dan mengharamkan yang khabis. Maka semua yang Allah perintahkan itu adalah ma'ruf secara syariat dan akal, dan semua yang Allah larang kemungkaran secara syariat dan akal. Semua yang Allah bolehkan atau semua yang Nabi perintahkan adalah ma'ruf secara syariat dan akal. Semua yang Nabi larang adalah mungkar secara syariat dan akal. Dan semua yang Nabi mubahkan adalah satu hal yang thayyib. Semua yang Nabi haramkan adalah khabis. Wa hadhi ilalun jami'atun, dan ini adalah ilah yang lengkap mencakup semua aturan syariat macam-macamnya. Wa afraduha, dan rinciannya terhadap tafsirun adalah rincian untuk kalimat yang ya padat ini. Wa minan ilal jami'ah, dan di antara ilal yang jami'ah luas cakupannya diharamkannya semua ma'amalah yang mengandung gharar. Diharamkannya khamar, dan khamar adalah semua yang menutupi akal. Dan diharamkannya menipu dalam mu'amalah dan lainnya. Syarahnya. Allah yajibu alaina. لأنه يجب علينا أن نؤمن أنه ما من شيء شرعه الله إلا ولو حكمة، فإن حرم شيئا أو أوجبه فلحكمة، وإن لم نعلم لأنه سبحانه وتعالى لا يخلق شيئا لهوا ولا لعبا ولا عبثا ولا باطلا، لكن بقصور عقولنا قد لا نفهم هذه الحكمة، وعدم فهمنا لا يعني انتفاءها. جمع الشيخ رحمه الله بين العلتين، علة الحجم وعلة المشقة، ولكن الحديث ليس فيه علة الحجم، فلم يقل إنها ليست بنجس لأنها صغيرة. لو قال ذلك لقلنا ما كان مثلها أو دونها فله حكمها، لكنه علل بكثرة الطواف، وعليه فتكون العلة التي علل بها الرسول صلى الله عليه وسلم هي الميزان. فما كان يتردد على الناس في بيوتهم وأسواقهم وما أشبه ذلك ولو كان أكبر من الحرة فإنه ليس بنجس إلا القلب، فإنه وإن كان مما يكثر طوافه لكن ورد الشرع في التطهر منه فيكون مستثنى من عموم العلة، وقد أمر الإنسان بإفعاده وحرم عليه اقتناؤه إلا إذا كان لحرث أو مشية أو صيد، وما كان دون الحرة لكنه لا يوجد إلا نادرا فإنه نجس إلا ما ليس له دم، فإن ما ليس له دم ليس بنجس ولو كان ميتا. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في الشراب أي يغمس، فالشراب إذا كان حرا فلا بد أن يموت الذباب، ولو كان ينجس الشراب ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. Nah, لأنه يجب علينا، karena kita berkewajiban untuk mengimani anauma min syai'in, tidak ada satupun yang Allah syariatkan kecuali mengandung hikmah. Kalau mengharamkan sesuatu atau mewajibkan sesuatu, maka karena hikmah meskipun tidak kita ketahui. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu lahwan main-main, walabadan main-main. Wala abasan katlah main-main, batilan sia-sia. Akan tapi karena keterbatasan akal kita, boleh jadi kita tidak bisa memahami hikmah tersebut dan kita tidak faham layaknya, bukan berarti tidak ada. Nah, tentang ilah sucinya kucing, kata Syekh beliau jelaskan ada dua ilah sekaligus, yaitu ilah ukuran dan ilah berupa masyarakat. Tetapi hadisnya tidak ada kecuali tidak ada padanya ilah ukuran badan. Falam yakul, maka Nabi tidaklah mengatakan kalau dia tidak nyadis karena dia kecil. Seandainya Nabi mengatakan demikian, misalkan kita katakan hewan yang ukuran badannya semisal dia atau kurang daripada dia, yaitu kucing, hukumnya seperti kucing. Namun ternyata alasan yang Nabi berikan adalah banyaknya dia mengelilingi manusia. Walaupun berdasarkan hal ini, maka ilah yang disebutkan oleh Rasulullah SAW itulah yang jadi tolak ukur kebenaran. Maka hewan yang ia tawadat bolak-balik menemui orang di rumah, di pasar dan semacam itu, meskipun lebih besar daripada kucing, dia tidak najis. Kecuali anjing, karena anjing meskipun adalah hewan yang banyak berputar-putar mengelilingi manusia, tetapi terdapat syariat yang memerintahkan untuk bersuci darinya, maka dia terkecualikan dari umumnya lafaz yang bersifat umum. Dan orang itu diperintahkan untuk menjauhkan anjing dan diharamkan baginya memiliki anjing kecuali jika untuk kebutuhan tanaman atau ternak atau binatang buruan. Memakan adun alih waktu maka hewan yang ukurannya kurang daripada kucing walaikin nahu layujad ila nadiran, dan tidaklah dijumpai kecuali jarang-jarang karena dia najis, kecuali sesuatu yang tidak punya darah mengalir. Sesuatu yang tidak punya darah mengalir tidak najis meskipun ada bukti, karena Nabi SAW memerintahkan agar laut yang masuk ke dalam minuman untuk ditenggelamkan. Dan jika minuman itu panas maka tidak boleh tidak, bahkan ada yang mati maka tidak boleh tidak, laut tersebut akan mati. Seandainya itu menajiskan minuman, tentu Nabi SAW tidak akan memerintahkan untuk menenggelamkannya. Fasawab, maka yang benar ayukal kita katakan bahasa ilah yang disampaikan oleh Nabi SAW adalah masakoh karena banyaknya dia berkeliling. Walahada, maka berdasarkan itu maka segala sesuatu yang sulit untuk dihindari semacam bahwal, udai, fawar, misluhu, maka itu seperti kucing sehingga suci, dan barang-barang yang tidaklah repot untuk menjaga diri darinya karena itu satu hal yang sering terjadi, maka itu adalah di antara hal yang diharamkan untuk memakannya karena dia najis, kecuali malai salahu damun, tidak punya darah. Ya, pelajaran yang lain yang bisa kita petik dari perkataan sesak di terutama, maka ada sejumlah hukum yang para ulama tidak memahami adanya hikmah yang jelas kenapa itu disyariatkan. Ya, para ulama tidak bisa menangkap ilahnya, maka hukum tersebut disebut ahkam at-ta'budiyah. Maka di maka ada yang namanya ahkam at-ta'budiyah, hukum yang bersifat ta'budi. Maka ini tidak ditemukan ilahnya. Konsekuensi kalau tidak ditemukan ilahnya, maka tidak ada bias di dalamnya. Maka di sini ada kaidah la qiyasa fil ahkam at-ta'budiyah. Tidak ada qiyas dalam ahkam ta'budiyah. Sebagian orang menggunakan ungkapan la qiyasa fil ibadat dan ini kurang tepat. Kalau kita katakan tidak ada qiyas dalam ibadah, itu perlu diketahui bahasanya tata cara sholat paling bantal ada di sholat lima waktu dari Nabi. Ya, tata cara sholat duha, sholat rawatib, ini bacaannya al-fatihah dan seterusnya, semua dasarnya kias. Sholat duha ya pakai ya, doa iftitah, pakai al-fatihah. Rukunya subhanallah rabbil azim, sujudnya subhanallah rabbil a'la. Itu kalau ditanya apakah ada dalilnya salat duha sujudnya subhanallah rabbil a'la, kemudian dua rakaat salam, empat rakaat itu dua rakaat salam, atau hal-hal detail semacam itu, itu tidak ada dalil khususnya. Dalilnya ya hadis salat lima waktu, hadis salat fardu. Kenapa? Ya, terus dasarnya apa? Ya, kias. Salat duha dikiaskan dengan salat-salat tadi. Ya, karena bisa kita tangkap di sini hadis-hadis tentang ya, di sini kita anggap ilahnya sama-sama salat. Dari baca Al-Fatihah ya, ketika salat fardu. Ini sama-sama sholat. Nabi baca subhanallah rabbil a'la ketika sujud dalam sholat fardu ya, maka ini ilahnya sama-sama sholatnya, maka bisa ditangkap dan bisa dihubungkan. Ya, maka oleh karena itu, ya banyak pihak mengkritik ungkapan la qiyasa fil ibadah. Dan dirasa lebih tepat, lebih hati-hati, ya, lebih pas, ya, tidak ada qiyas dalam ahkam ta'abudiyah. Boleh jadi dalam masalah ibadah, boleh jadi dalam masalah yang lainnya. Maka yang ditolak ukur itu ta'abudiyah ataukah bukan. Ya, demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.